sedikit sekali di antara mereka. Yang selamat lari ke Syam minta pertolongan, bantuan. Sementara Raja Romawi pada saat itu yang ada di Syam memandang bahwa dari negeri Nasrani yang paling dekat dengan Yaman adalah barakallahu fikum Habasyah. Dari kerajaan Habasyah, kerajaan Nasrani yang lebih dekat. Maka Raja Romawi mengirim surat kepada penguasa Habasyah untuk menyerang Yaman. Maka diseranglah negeri Yaman dan akhirnya kekuasaannya dipegang oleh dua tokoh yang dikirim oleh Raja Habasyah pada saat itu, Abrahah dengan Ariyata. Kemudian berselisihlah dua tokoh ini sehingga terpecah dua pasukan perang yang berasal dari negeri Habasyah. Maka mereka pun sadar, yakni tidak selayaknya mereka berperang dan membawa pasukan perang masing-masing karena akan merugikan. Sehingga seorang di antara mereka mengatakan, begini saja, kita duel dan siapa yang menang maka dialah yang menguasai, dialah yang memerintah. Maka dilakukanlah mubarasah. Mubarasah itu adu tanding, duel antara Ariyat dengan Abraha. Maka pada saat itu Abraha diserang dengan sengitnya, kemudian terluka. Kesempatan itu dipakai oleh budaknya Abraha untuk menyerang Ariyat, sehingga Ariyat pun tumbang. Abraha pun diobati sehingga sembuh dan dialah yang menguasai negeri Yaman. Sehingga terkadang dikatakan panglima Abraha, terkadang juga dikatakan raja Yaman. Karena dialah yang menguasai Yaman pada saat itu. Tapi Raja Habasyah murka. Tidak semestinya mereka melakukan adu tanding seperti itu, memperebutkan kekuasaan. Tapi Abraha memiliki usaha upaya membujuk rayu sang raja Habasyah agar supaya tidak memurkainya dengan cara memberikan hadiah-hadiah yang sangat banyak dan berjanji akan membuatkan kanisah untuk sang raja di negeri Yaman, di Son'a. Maka dibuatkanlah untuknya, untuk sang raja Habasyah ini, kanisah, ini gereja yang sangat besar, mewah, megah. Dalam proses pembangunannya sampai selesai, Abraham mendapati setiap tahunnya orang-orang melakukan perjalanan ke Makkah untuk melakukan haji atau umrah. Haji atau umrah. Maka dia pun berkeinginan agar supaya orang-orang tidak perlu haji jauh-jauh, tidak perlu umrah jauh-jauh, tapi hendaknya umrah di kanisah di sini saja. Orang-orang Arab pada saat itu, khususnya orang-orang Quraisy dan yang lainnya, Adnani dan barakallahu fikum, yang merasa bahwa mereka lah yang bertanggung jawab untuk mengurusi Makkah dan Ka'bahnya, marah murka. Sehingga di antara mereka ada yang masuk ke kanisah itu malam-malam dan buang air di dalamnya, kemudian dia lumuri tiang-tiang bahkan mihrab kanisah itu dengan najis. Taib, sehingga dilaporkan kepada Raja Abraha, sehingga Abraha pun murka luar biasa. Dikatakan juga bahwa ada yang membakarnya memang. Di saat-saat angin bertiup kencang, dibakarlah sehingga rusak parah. Disitulah Raja Abraha naik pitam, bersumpah, berjanji bahwa dia akan meratakan Ka'bah. Dikumpulkanlah pasukan sebanyak-banyaknya untuk bergerak menuju Makkah. Dan tidak ada pasukan pun yang menghadangnya kecuali dia menyapu rata. Memang ada usaha upaya dari orang-orang Arab. Walaupun kecil-kecilan, ada semangat mereka untuk membela Ka'bah. Tapi tidak ada apa-apanya dibanding dan di hadapan pasukannya Abraha. Terus Abraha bergerak maju. Baik. Ada yang mencoba menghalangi, diselesaikan. Sampai mendekati Makkah. Ini ringkas cerita barakallahu fikum. Maka Raja Abraha ini memerintahkan seorang di antara pasukannya, yakni pembesarnya, untuk masuk ke Mekah dan menemui tokoh yang paling disegani di kota Mekah untuk membicarakan kedatangannya, bahwa Raja Abraha dengan pasukannya bukanlah datang untuk memerangi siapa-siapa, tapi hanya mau merobohkan Ka'bah. Tapi sekiranya ada yang mencoba untuk menghalangi, maka dia akan diratakan juga. Maka berangkatlah utusan ini masuk ke Mekah dan menemui Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah kepada Abdul Muttalib bahwa Raja Abraha datang dengan pasukannya bukan untuk memerangi siapa-siapa, tapi untuk meratakan Ka'bah ini. Kata Abdul Muttalib, "Ya, kita juga tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi, tidak mungkin kita menghalanginya. Tapi Ka'bah ini ada pemiliknya, dialah yang akan menjaganya." Maka utusan itu pun mengatakan kepada Abdul Muttalib, "Kalau begitu, mari silakan menghadap sang raja untuk kau sampaikan apa yang kau ucapkan ini." Maka berangkatlah. Tapi karena Abdul Muttalib memiliki perawakan yang sangat gagah, tampan, berwibawa, sehingga sang Raja Abraha pun turun dari tahtanya, turun ke bawah untuk duduk bersamanya karena wibawanya Abdul Muttalib. Setelah itu ditanya apa yang dikehendaki oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan, "Saya pengen sang raja untuk mengembalikan unta saya yang berjumlah 200 ekor. Kata sang raja, "Dari pertama aku memandang engkau, melihat engkau, aku sangat terkesima, sungkan. Tapi ketika kita berbicara dan engkau hanya meminta ontamu yang berjumlah 200 itu, engkau turun derajatmu di hadapanku. Bagaimana bisa engkau datang ke sini dan membicarakan hanya onta dan engkau tidak membicarakan dengan aku tentang Ka'bah ini yang akan aku runtuhkan? Ini pembahasan tentang masalah keyakinan, agamamu dan agama nenek moyang. Ini kehormatanmu. Engkau datang ke sini hanya sekedar membicarakan tentang unta." Kata Abdul Muttalib, "Adapun unta itu, sayalah tuannya. Aku berhak. Akan tetapi Ka'bah itu ada pula tuannya, ada Rabbnya, ada pemiliknya, maka dialah yang menjaganya. Baik. Kalau dia tidak membiarkannya, maka engkau akan dihalangi. Tapi kalau enggak, engkau akan bisa melakukan apa yang engkau bisa lakukan." Baik. Maka raja pun memerintahkan untuk mengembalikan 200 ekor unta yang dirampas oleh pasukannya Abraha. Kemudian berangkatlah Abdul Muttalib masuk kembali ke kota Makkah dan mengajak penduduknya untuk keluar dari kota Makkah, naik ke gunung menghindari pasukan perangnya Abraha sebelum meninggalkan Makkah. Abdul Muttalib mendekati Ka'bah dan memegang gelang pintu Ka'bah sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumahnya, memohon sangat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menjaga rumahnya dan jangan membiarkan pasukan perang Taib Abraha ini melakukan apa yang mereka kehendaki. Setelah itu berangkatlah Abdul Muttalib bersama dengan orang-orangnya menghindar menjauh dari Makkah. Mereka naik ke gunung. Subhanallah. Di keesokan harinya mereka pun bangun bersiap-siap untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Baik. Sang raja memiliki gajah yang sangat besar. Dikatakan bahwa gajah itulah gajah yang terbesar yang ada pada saat itu, yang bernama Mahmud. Dan 8 gajah yang lainnya yang juga besar-besar. Sedianya Ka'bah itu mereka akan ikat dengan rantai dan ujung-ujungnya diikat ke leher-leher gajah-gajah ini, dengan sekali tarik roboh satu kali ke atas. Ini dalam perkiraan mereka. Subhanallah. Maka pada saat itu Abraha pun mentakbiah, mengomando, memberikan semangat pasukannya agar supaya melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Maka dicobalah untuk bergerak maju. Ternyata sang gajah tidak mau maju. Dia menderung ke bawah. Dia menderung ke bawah. Begitu diajak ke kiri, dia enggan. Dia berangkat. Begitu diajak ke kanan, dia juga mau. Diajak balik ke belakang juga mau. Tapi begitu diajak maju ke Makkah, dia enggan. Dia menderung kembali. Dia menderung kembali. Subhanallah. Dicoba lagi dengan dipukul berbagai macam usaha, upaya agar supaya gajah ini mau ke depan. Tidak mau. Ditarik ke kanan, langsung berdiri dia. Dia arahkan kembali ke Mekah, tidak mau. Ke kanan, ke kiri, mau dia. Tapi maju ke depan, tidak mau. Subhanallah. Semuanya juga demikian kondisinya. Tetap mereka memaksa dan memaksa. Pada saat itulah turun datang burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kisah ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Peringatan. Allah mengingatkan terhadap kepada orang-orang Quraisy, penduduk Makkah secara umum, tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmatul aman. Nikmat keamanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatabun nasu min haulihi." Tidakkah mereka melihat dari zaman dahulu, dari zamannya Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari zaman Ka'bah ini dibangun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam yaro anna ja'alna haraman aminan." Tidakkah mereka melihat, mereka rasakan bahwa kami jadikan tanah haram itu tanah yang aman sentosa. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan penyerbuan, penaklukan, penyerangan terhadap tanah haram ini. Wa yatakhatabun nas min hawli, sementara negeri-negeri ada di sekitar Makkah ini diserang, dirampas, dirampok, berbagai macam. Maka Allah SWT ingatkan orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah tentang kisah ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Pada saat itu datanglah burung ababil yang membawa 3 batu. Barakallahu fik. Di 2 kakinya dan di paruhnya. Barakallahu fikum. Saking kencangnya ini batu, barakallahu fikum, dikatakan bahwa masuk dan masuk lagi ke tanah. Barakallahu fikum. Menimpa kendaraan atau menimpa orang, tembus sampai ke bawah, masuk lagi ke tanah. Begitu cepatnya. Sehingga orang pada mati. Tidak semuanya mati di situ. Begitu mereka mendapati serangan yang luar biasa, mereka pun bubar. Mereka pun berteriak untuk pulang. Tapi tidak tahu dari mana ini serangan. Langsung mereka bubar. Kemudian pengaruh dari barakallahu fikum, dari batu yang dibawa oleh burung ababil ini, orang sakit. Sehingga anggota-anggota tubuhnya akan akan membusuk dan bergugur berjatuhan. Ini tangan-tangannya ini lepas. Persendian-persendiannya lepas. Abraha termasuk di antaranya, ada yang mengatakan di perjalanan meninggal dunia, ada yang mengatakan sampai di Son'a meninggal dunia, tidak sampai di sana kecuali sama seperti anak burung yang tidak bisa apa-apa. Baik, mati dia di sana. Al-Qisah, maka orang-orang Makkah pun di pagi hari esoknya, karena mereka tidaklah di pagi hari esoknya mereka mau mencari tahu apa gerangan yang terjadi pada pasukannya Abraha ini. Sepi, tidak ada sesuatu. Dikatakan bahwa yang pertama kali turun adalah Abdul Muttalib dengan Abu Mas'ud. Ternyata orang-orang sudah paham mati bergelimpangan. Tidak ada lagi yang hidup. Dikiranya orang tertidur karena tidak tidur semalaman. Ternyata orang-orang yang telah meninggal dunia semuanya. Pada saat itu Abdul Muttalib mengumpulkan semua berbagai macam benda-benda yang mahal, emas dan yang lainnya dikumpulkan. Dia menggali lubang yang sangat besar, kemudian dia kumpulkan di situ. Dia penuhi. Dia buat 2 lubang. Dia bersama dengan temannya. Setelah itu memanggil semua orang agar supaya turun kembali melihat keadaan, dan mereka pun mengambil apa yang mereka bisa ambil. Jadi setelah itu jadilah Abdul Muttalib orang yang terkaya pada saat itu. Al-Qisah barakallahu fikum. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abraha dan pasukannya kocar kacir sedemikian rupa. Bukan karena Allah SWT ridha dengan kesyirikannya orang-orang musyrik Makkah, bukan. Cuma karena Allah SWT menginginkan persiapan untuk nabinya. Dan agar supaya mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah tentang nikmat Allah SWT, betapa mereka diberi keamanan oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Subhanallah. Mereka diberi keamanan oleh Allah SWT. Ini tentunya berkat doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berdoa agar supaya menjadikan tanah haram, tanah Makkah, haraman aminah. Barakallahu fikum. Haraman aminah. Demikian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yujba ilaihi thamaratu kulli syai. Padahal Makkah adalah wilayah tandus. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan doa dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam Baik, yang kata beliau warzuqhum minas samarat, rezekikanlah kepada mereka dari berbagai macam buah-buahan, sehingga negeri Makkah, negeri yang sangat aman, makmur, walaupun bukan area pertanian. Barakallahu fikum. Bukan daerah yang layak untuk bercocok tanam. Tapi demikianlah Allah SWT mengingatkan orang-orang penduduk Makkah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan pada saat itu, pada saat terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghalaunya dengan begitu mengenaskan yang menerima bala tentara Abraha, mereka pun lari tunggang langgang. La haula illa billah. Faja'allahum ka'asfin ma'kul, sama seperti apa? Sama seperti daun yang dimakan ulat. Kemudian Allah SWT mengatakan setelahnya, li'ilafi Quraisy. Ini semuanya untuk dikatakan li di sini ta'ajjub. Tidakkah engkau terheran-heran melihat bagaimana orang-orang Quraisy diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan negeri mereka negeri yang paling aman, paling sentosa. Dan orang-orangnya pun adalah orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemanapun mereka pergi, ketika orang-orang mengetahui bahwa mereka adalah sukanu Makkah, penduduk Makkah, orang-orang yang memakmurkan Makkah, memakmurkan masjid, memakmurkan Ka'bah, orang-orang pun memuliakannya dan menghormatinya. Kemanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dan dimanapun mereka berada, mereka sangatlah dihormati karena mereka adalah orang-orang yang mengurusi Baitullah, mengurusi al-haram. Orang-orang maka diingatkan ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Raja Abraham masuk untuk mengobrak-abrik kota Makkah agar supaya barakallahu fikum penduduk Makkah tetap berkumpul, tetap bersatu. Karena satu kerajaan, satu penduduk kalau diserang akan bubar mereka. Tidak lagi mereka bisa bersatu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mengisahkan kepada kita tentang raja ratu-ratu Balkis. Ketika mengajak musyawarah pasukannya atau tokoh-tokohnya, menteri-menterinya, panglima-panglimanya tentang surat yang datang dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ya ayyuhal mala, qalat ya ayyuhal mala, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para tokoh, berikanlah usulan-usulan saran kalian kepada aku, karena aku tidak pernah memutuskan satu keputusan pun kecuali aku mengajak kalian musyawarah. Baik. Maka mereka pun mengatakan, nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Wahai sang ratu, sesungguhnya kita ini adalah negara atau negeri yang besar, memiliki pasukan perang yang tangguh dan terlatih. Walamurilaiki, tetap kembali keputusannya kepada sang ratu. Apa jawaban sang ratu? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan, sungguhnya pasukan perang yang dipimpin oleh raja atau panglima kalau masuk dalam satu negeri yang dia serang, ja'alu a'izzataha adillah. Pasukan perang akan menjadikan orang-orang mulianya menjadi orang-orang hina rendah. Wa kadzalika yaf'alu. Dan inilah yang mereka lakukan. Baik. Allah masih menginginkan agar supaya penduduk Makkah masih tetap utuh, bersatu, aman sentosa, tidak bubar, tidak kemana-mana, tetap mereka bersatu di dalamnya. Dengan menghalau pasukan Abraha. Maka dikatakan bahwa kejadian ini, kejadian hancurnya pasukan Abraha ini, li'ila bi Quraisy, untuk tetap bersatunya, kokohnya, rukunnya orang-orang Quraisy di kota Makkah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala mengungkit nikmat untuk mereka. Lila bi Quraisy ila bihim rihlatash syita'i was-shayf. Negerinya diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka pergi kemana-mana. Terkhusus mereka karena negeri mereka bukan negeri agraris yang bisa dipakai untuk cocok tanam. Barakallahu fikum. Sehingga mereka harus melakukan perjalanan dagang dari satu negeri ke negeri yang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ila fihim, perjalanan mereka, kebiasaan mereka. Baik. Hendaknya kalian takjub, terheran-heran dengan kondisi mereka ini. Begitu mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Perjalanan mereka ketika musim panas dan musim dingin. Barakallahu fikum. Musim panasnya mereka berangkat ke Syam, musim dinginnya mereka berangkat ke Yaman untuk mereka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat dimuliakan, mereka sangat dihormati karena mereka terkenal sebagai apa? Orang yang mengurusi dan memuliakan Baitullah. Dan orang-orang Arab masih melakukan perjalanan haji dan umrah ke Baitullah pada saat itu, walaupun ya tetap mereka sudah campur dengan berbagai macam kesyirikan. Al-muhim, inilah yang terjadi. Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa begitu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka karena akan muncul di tengah-tengah mereka seorang nabi yang akan lebih memuliakan Baitullah dengan ketauhidan dan membersihkannya dari berbagai macam kesyirikan. Maka Allah SWT mengungkit kebaikannya ini, nikmat-nikmatnya ini. Bagaimana mereka diberi keamanan di dalam kota Makkah, kota mereka tidak pernah diusik. Barakallahu fikum. Kemudian mereka pun tidak pernah diusik ketika mereka keluar dari kota Makkah untuk penghidupan mereka. Allah katakan itu semuanya Allah yang menjaga mereka, Allah memberi keamanan kepada mereka, Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Baik, maka Allah meminta falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Yani apa? Ka'bah. Baik. Yang rencananya oleh Abraha akan diratakan memang. Dia ditiadakan dari atas muka bumi. Ini keinginannya Abraha. Baik. Allah menjaga Ka'bah, Allah menjaga orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Dan Allah menjaga orang-orang yang memelihara Ka'bah ketika mereka keluar dari kota Makkah untuk berdagang. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka falyabudu. Hendaknya mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. bukan yang lainnya. Karena yang menjaga mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga Ka'bah, yang menjaga Makkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki kepada mereka juga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menjadi keyakinan mereka. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan, mereka semuanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka Allah meminta kepada mereka, falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka menghambakan diri kepada pemilik rumah ini, yakni pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba, dua nikmat ini barakallahu fikum. Dua nikmat ini, nikmat yang luar biasa besarnya. Nikmatut ta'am. Orang barakallahu fikum diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur sentosa dia. Tapi betapa susahnya orang ketika kekurangan. Tapi mereka diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka wilayahnya bukan wilayah subur yang cocok untuk bercocok tanam. Barakallahu fikum. At'amahum min ju'. Baik, wa amanahum min khauf. Dan inilah doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam agar supaya tanah Makkah diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penduduknya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang terbesar dari nikmat duniawiyah, al-amn wal aman wal arzaq. Barakallahu fikum. Orang berantem hanya karena makanan. Barakallahu fikum. Dan orang akan berusaha mempertahankan dirinya agar supaya tetap bisa hidup. Dan dia berusaha untuk mencari tempat yang aman. Maka dua nikmat yang luar biasa besarnya ini, Allah SWT memanggil mereka. Memanggil mereka untuk kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghambakan diri kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak yang mereka telah dapatkan. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam agar supaya tanah Mekah dijadikan tanah yang aman sentosa. Kemudian barakallahu fikum diberi rezeki mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam rezeki yang datang dari penjuru negeri. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurang kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.